so yang yusun niki bende hai beta tuli cinta lun batin won lagi bukan di separuh hati terharulan dengan lebih lang jantung hati bahagia terasa terharu diriku sejuk sampo lampuku tersanjung de aku terharu rasa tak ingin lagi berpisah dua sama si dia. Semoga tanya dua bang beli sampai karu Rudi bahagia selamanya tuh dua. Terharu ku sayang lebih sampolang tulang tersanjung diriku terharu. Baru pertama, kini ku rasa indahnya cinta-cinta pertama. Dirasa-rasa tak ingin lagi berpisah dua sama si dia. Kamu kuman antara kau dan aku nun ikat dengan erat tak ku lepaskan lagi. Terharulah dengan lebih lang jantung hati bahagia terasa terharu ku sayang lebih sampo tersanjung diriku terharu.